Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulika wal khatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بابا إبو إبو علم علماء سني باندي tokoh masyarakat, adik-adik, anak-anakku, hadirin hadirat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Imam At-Tabrani nama penulisnya. Maka kalau mau diterjemahkan dalam kurung HR Tabrani, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ada tiga kitabnya, yang paling besar Al-Mu'jam Al-Kabir, yang kecil Al-Mu'jam As-Saghir, yang pertengahan Al-Mu'jam Al-Awsat. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Adapun biografinya sudah kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu ketika kita mengkaji hadis salah satu riwayat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Itu sudah kita jelaskan bagaimana proses beliau masuk Islam dan sampailah meninggal dunia. Status hadisnya hadisun hasan level 2, paling tinggi sahih. Nomor 2 hasan, nomor 3 dhaif, nomor 4 bukan hadis sama sekali, maudhu, hadis palsu. Hadis hasan layak dijadikan sebagai dalil dalam beramal. Tak ada ikhtilaf antara ulama tentang hadis sahih dan hadis hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man ahsana fima baqiya. Man, orang, siapa. Ahsana, nama perbuatannya ihsan. Orang yang melakukan perbuatan itu disebut dengan muhsin. Kata kerjanya ahsana. Sudah jadi nama orang Indonesia, muhsin. Nama perbuatannya ihsan. Kadang nama orang pula ihsan. Siapa itu? Pak Ihsan. Tak salah, tapi itu adalah perbuatannya ihsan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bil walidaini ihsan. Ihsan, apa makna ihsan itu? Diambil dari kata hasan, baik. Si fulan baik, Nabi ingin cucunya itu baik, maka dikasihnya nama hasan. Baik tapi kecil, Husain. Dia tak banyak-banyak kasih nama. Pertama hasan, yang kedua Husain. Kalau baik besar hasan, baik kecil Husain. Ihsan, berbuat lebih dari yang semestinya. Kalau bapak buat baik sama saya sekali, maka saya balas mesti dua kali. Itu namanya ihsan. Kalau perbuatan baik bapak saya balas selevel, itu namanya jaza. Sepadan, satu tingkatan. Pulang bapak dari haji, Ustaz Abdul Somad, ini ada oleh-oleh sikit. Saya tengok tasbih 11 atau yang 33. Bagaimana supaya saya bisa buat ihsan untuk bapak? Pas saya pulang umrah, saya kasih tasbih yang 100, itu ihsan. Yang 33 dibalas 100, ihsan lebih. Tapi ternyata pas saya pulang, saya kasih 33, saya balas 11. Itu selevel pun tidak. Jangankan untuk lebih, selatu level pun tidak. Maka kita ini disuruh membalas ihsan. Makanya ketika orang tua itu ada anak yang menganggap dia sudah buat ihsan, saya sudah balas budi baik mak saya itu Pak Ustaz, saya sudah belikan dia baju baru, saya sudah berangkatkan dia umrah, saya sudah belikan dia rumah, saya sudah belikan dia gelang emas. Belum. Karena kalau kita balas lebih, mestinya kita bisa membalas bagaimana dia susah payah, tak bisa tidur lelap malam, bagaimana maaf muntah-muntah dia saat mengandung kita 9 bulan 10 hari ditambah menyusukan selama 2 tahun, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, wahamluhu wa fisaluhu fi amaini, menyusukan selama amaini 2 tahun. Jadi kalau orang paham makna ihsan, dia tidak pernah merasa sudah membalas budi baik orang tuanya. Apapun yang kita lakukan itu tetap kurang, kurang, kurang. Karena kita tak pernah sampai pada tingkat ihsan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita disuruh ihsan. Wa ahsin. Ahsin dalam bentuk perintah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah engkau sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada engkau. Maka sebetulnya kita tak pernah sanggup beramal saleh. Makanya kalau ada orang mengatakan, Pak Ustaz, saya sholat tarawih sudah, sholat witir sudah, sholat tahajud sudah, beristighfar sudah, tahiyatul masjid sudah, puasa sunat sudah, haji sudah, umroh bolak-balik, sedekah sudah, bangun masjid. Belum ada apa-apanya kalau memahami ihsan. Tapi kalau pemahamannya, yang penting saya sudah illallazina amanu wa amilus shalihati. Makanya jangan memahami dengan pemahaman yang sepotong, yang parsial. Man ahsana fima baqiya. Siapa yang sanggup berbuat ihsan fima baqiya, pada baki. Baki sudah jadi bahasa Melayu. Kalau orang Melayu belanja lalu kemudian sisa kembaliannya, ada baki tak? Ada sisa balik tak? Jadi apa yang dimaksud ini? Siapa yang sanggup berbuat ihsan fima baqiya, pada sisa umur ini. Abdul Somad tahun 2017 ini berumur 40 tahun. Berarti sisanya ada 23 tahun. Kalau hitungannya Masehi. Kalau hitungan Hijriah tak sampai lagi. Kalau engkau wahai Abdul Somad mampu berbuat ihsan fima baqiya, di sisa-sisa umurmu ini sanggup engkau berbuat ihsan, maka apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma mada. Maka diampunkan, ditutupi. Ghufira makna ghufira, ditutupi, setelah ditutupi diperbaiki, setelah diperbaiki sehingga tak nampak masa lalunya yang kotor, yang hitam, yang gelap, yang kelam. Ghufira lahu ma mada. Itu yang selalu kita minta. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada, waghfir lana ma mada. Kita ini punya Abdul Samad yang masa lalu ma mada, sedangkan yang sisa ma baqiya. Sekarang waktu yang sedang dilewati, yang lalu ma mada. Apakah masa lalu kita itu semuanya baik? Jangan pernah merasa diri baik. La tuzakku anfusaku. Jangan kamu merasa diri kamu suci, karena kita adalah orang yang penuh bergelimang dosa. Kullu, kullu semua, kullu bani Adam, semua anak cucu cicit keturunan Adam, khata'un, diambil dari kata khata', salah. Semua kita ini pernah buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah salah adalah orang-orang yang tawwabun. Tawwabun diambil dari kata taba yatubu tawwah, kembali ke pangkal jalan. Wa an hadza sirati mustaqima, jalanku ini mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, jalanku ini mustaqim, kata Allah. Tapi ketika melewati jalan itu, kadang kita tak mustaqim. Jalan Allah itu mustaqim, tapi kita melewatinya tidak mustaqim. Kadang kita terpleset, jatuh, melompat, berkubang, kotor, naik lagi, sucikan lagi. Seperti orang yang tinggal di tepi sungai, lalu kemudian dia mandi pagi. Habis dari pagi kotor, kena najis, kena noda, kena bersihkan lagi. Tapi ternyata kotor lagi. Maka kata Nabi SAW, man ahsana fima baqiyah, siapa yang sanggup berbuat ihsan di sisa-sisa usia ini. Berapa lagi sisanya Pak Ustaz? Kita tak tahu. Hidup ini bagaikan lampu dinding. Bagaimana lampu dinding yang dinyalakan di malam hari, apabila minyaknya sudah habis, dia pun akan padam sendiri. Asal habis minyaknya, padam. Ustaz Abdul Somad, kenapa belum padam? Masih ada minyak lagi. Asal habis minyak, padam. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai ajal, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat. Wa la yastaqdimun, tak dapat dimajukan walaupun sesaat. Makanya ketika kita sebelum tidur malam, secapek apapun, semengantuk apapun, aku mati. Andai mati malam ini, siap mati. Tapi andai besok pagi masih hidup lagi, insyaallah akan beramal saleh. Ternyata tadi hidup lagi, beramal saleh. Nanti malam aku akan mati lagi. Ternyata besok pagi hidup lagi. Berarti Allah masih kasih sempat untuk beramal saleh. Jangan pernah takut mati. Tapi jangan pula karena takut mati lalu cari mati. Setelah mendengar pengajian Ustaz subuh tadi, tak takut lagi saya mati. Lampu merah pun saya terobos saja. Oh, itu tak betul. Makna siap mati itu artinya meminimalisir dosa, dan kita pula beramal saleh. Bahwa kita sudah berusaha, lalu kemudian datang juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita lebih dari kemampuan kita. Itulah kemampuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian man ahsana, sanggup berbuat baik, fima baqiya, di sisa-sisa ini. Jadi Pak Ustaz, ahsana berbuat baik lebih dari yang semestinya dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus salah, dirikan salat. Subuh sudah, zuhur sudah, asar sudah, maghrib sudah, isya sudah. Cukuplah itu Pak Ustaz. Kamu tadi saya lihat tak ada qobliyah, tak ada ba'diyah. Masih syukur saya salat maghrib, zuhur. Kawan saya tak salat lagi Pak Ustaz. Tak cukup. Salat duha, salat witir, salat tahajud, salat qobliyah, salat ba'diyah, tahiyatul masjid. Ahsana, lebih. Puasa sudah, Ramadan kemarin sudah, belum ahsana. Ahsana, lebih dari yang semestinya. Tolong letakkan gelas itu di tepi meja nak, kata si ayah. Tolong letakkan gelas itu di tepi meja. Dia letakkan di tengah meja. Padahal bahasanya letakkan di tepi. Ambilkan itu agak dua biji aja. Ambilkan tolong agak dua biji saja. Diambilkannya satu toples. Kan yang diminta dua. Dia mau buat ahsana, dia mau ihsan. Saya ingin menjadi orang yang muhsin. Ihsan, ihsan kepada Allah SWT, ihsan kepada manusia. Inilah yang dituntut. Betapa senangnya hati ibu kalau anak ibu itu ihsan. Betapa senangnya hati bapak kalau istri itu ihsan. Betapa senang hati istri kalau suami itu ihsan. Lebih dari semestinya. Yang ada hari ini bukan memberi lebih, mengambil lebih. Ini yang banyak hari ini. Kita suruh ambil, Pak, nanti kalau datang ke rumah saya ambil setengah aja, iyalah kita balik semua dia ambil. Habis. Lalu bagaimana dengan ihsan yang disebut dalam hadis Nabi? Itu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna ibadah yang lain. Datang Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, rambutnya hitam, tak ada bekas-bekas musafir, bajunya putih, tak ada bekas noda. Tapi orang yang ada di situ tak satu pun mengenal dia. Andai dia orang tempatan, bajunya bersih, masuk akal, tentu orang kenal. Ada yang kenal. Andai dia musafir, orang tak kenal. Tapi kalau dia musafir, pasti rambutnya berdebu, bajunya pasti bernoda. Ini orang aneh. Wajahnya seperti Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Duduk dia berhadap-hadapan dengan Nabi. Diletakkannya tangannya di atas paha seperti orang yang ingin menuntut ilmu belajar. Hadis riwayat Muslim. Akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil iman. Apa itu iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil ihsan. Puncak kaji. Apa itu ihsan? Apa kata Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau menyaksikannya, seakan-akan engkau sampai pada tingkat musyahadah mempersaksikannya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Tapi kalau kau tak dapat melihatnya, dia melihat engkau. Inilah maqam ihsan. Tadi waktu solat semuanya menunduk menghadap tempat sujud. Allahu Akbar. Adakah di antara kita yang melihat Allah? Tidak. Lalu kenapa kita seperti ada burung yang bertengger di atas kepala, tak ada yang bergerak, mata semuanya tak ada yang menoleh, menengok kaligrafi, menengok AC, menengok jam. Kenapa? Kenapa tak ada yang memandang? Kenapa tak ada yang melihat? Ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan engkau melihat dia, andai tidak kau sanggup, maka dia melihat engkau, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejap saja. Solat subuh tadi sekejap. Allahu Akbar. Rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud, salam, selesai. Lebih panjang daripada itu. Inilah saudara kita yang sedang umrah ini, begitu sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Dari mulai Bir Ali sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam sampai ke Makkah Al-Mukarramah, itu merasa diawasi Allah terus. Gatal bulu hidung, awas copot bayar dam. Gatal rambut, awas tanggal bayar dam. Ada terselit tadi makan daging, nyelit di gigi, mau dicabut itu duri pohon kurma yang ada di samping Masjid Bir Ali, awas bayar dam. Merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak lama juga, sebentar saja. Dari Bir Ali sampai ke Makkah 6 jam 7 jam. Sampai di hotel letakkan barang 3 jam. Masuk ke Masjidil Haram, tawaf sa'i, tahallul, selesai. Kejap. Solat paling 10 menit. Ihram dalam umrah paling 10 jam, 12 jam. Lebih panjang daripada itu. Wah, ini panjang. Dari tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah, labbaik Allahumma hajjah, tanggal 8. Ini panjang ini. Merasakan pengawasan Allah yang sangat panjang. Dari tanggal 8 masuk malam 9, 9 pagi, 9 siang, 9 malam, 10, 10 pagi. 8, 9, 10 pagi. 2 hari setengah. 48 jam, lebih 50 jam. Itu yang paling lama. muraqabatullah. Jadi sebenarnya semua ibadah-ibadah itu intinya adalah ihsan, merasakan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang baca ayat kursi di waktu subuh dijaga Allah sampai ke maghrib tenggelam matahari, dibaca setelah subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga asar, dibaca asar dijaga maghrib, dibaca maghrib dijaga isya, dibaca isya dijaga sampai besok pagi? Kenapa? Karena di dalam ayat kursi itu merasakan pengawasan Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak melihatnya, engkau dilihat Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satu pun yang luput daripada ilmunya, tidak ada satu pun yang lolos daripada bima syaa, sesuai dengan kudrat, iradat, kehendak dan kuasanya. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Dan dia tidak berat mengatur keduanya, langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azhim. Dia Maha Tinggi dan Maha Agung. Bukan sekedar mantra yang dibaca di ujung lidah, di tepi bibir, tapi dia adalah perenungan yang mendalam. Apa itu ihsan? Di dalam salat ada ihsan, di dalam salawat ada ihsan, di dalam umrah ada ihsan, di dalam haji ada ihsan, di dalam doa ada ihsan. Orang ketika berdoa, tangan dia angkat tinggi dalam keadaan khusyuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ihsan. Ihsan. Puncak daripada hidup ini adalah ibadah. Karena kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Puncak dari hidup ini adalah ibadah. Dan puncak daripada ibadah itu adalah ihsan. Maka kita disuruh ihsan. Man ahsana, siapa yang sanggup berlaku ihsan. Fima baqiya, pada sisa-sisa usia ini. Ghufira lahu, maka diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mada, yang lalu diampunkan Allah. Oh, jadi Pak Ustaz minta ampun itu katanya yang penting itu solat sunat taubat. Itu yang selalu Ustaz sampaikan. Itu teknis caranya. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa. Tsumma yatathahhar, setelah itu dia mandi bersuci dengan baik. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat, salat sunat taubat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, setelah itu Allah mengampuni dia. Betul, hadis itu tak salah teknis pelaksanaannya. What's next? Setelah itu apa lagi? Man ahsana, kita mesti berbuat ihsan. Dua-dua. Ihsan yang pertama, buat lebih dari semestinya. Orang kasih kita baik, balas lebih baik. Orang kasih kita jasa, balas lebih berjasa. Orang buat amal soleh, kita balas lebih soleh lagi daripada itu. Apa kepada Allah? Merasakan setiap hari bahwa kita dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama ini, lama hidup banyak dirasa jauh berjalan, banyak ditengok, lama jadi ustaz, macam-macam bentuk curhat. Saya ni Pak Ustaz dulu bukan orang baik, semua sudah saya minum sudah, dari mulai vodka, Carlsberg, Mix-Max, Kampur, Tua, Putau, Sabu-Sabu, Pil Rohib Mol, Pil Anjing Gila, sudah semua makan dah semua Pak Ustaz. Tapi dari raut wajah tak ada nampak penyesalan, hanya kebanggaan saja. Bangga sudah mengkonsumsi itu semua. Bukan itu taubat itu. Taubat adalah ketika orang menyesali masa lalu yang bergelimang dosa, sehingga setelah itu ahsana. Fima madha, yang madha yang lalu itu apa boleh buat? Lan tarji'al ayyamul lati madat, tak akan kembali lagi. Tapi yang akan datang diperbaiki, menemukan titik balik. Sampai kapan Pak Ustaz? Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima orang menemukan titik baliknya. Malam yugharghir, selama sebelum gharghar, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Taubat nasuha dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh husnuzan. Tak boleh kita suruzan. Tengoklah husnuzannya Buya Hamka ketika dia tetap mau menyolatkan jenazah orang yang sudah berbuat aniaya, zalim sama dia. Mengamuk para ulama di Jakarta, kenapa Buya solatkan dia? Itu orang zalim, dia orang fasik, dia orang yang jahat, tidak baik hidupnya. Kata Buya Hamka, mungkin di akhir hayatnya dia sakratul maut, dia sobat nasuha sebelum itu. Mana kita tahu? Daripada kita suuzan, pahala tak dapat, dosa dapat. Kita husnuzan, pahala pasti dapat. Apa gunanya suuzan? Uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang mati, sebut yang baik-baiknya. Uzkuru mahasina mautakum. Ingat yang baik-baiknya. Tapi kadang manusia ini, kalau ada orang buat baik 99, satu salah, yang satu itulah yang dia ingat sampai mati. Kenapa dia ingat yang satu itu? Setan menolong. Ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Begitu yang satu itu dia sebut, hilang. Gara-gara hujan sehari, hilang kemarau setahun. Kata orang Melayu, satu perbuatan jahat dia, 99 kebaikannya hilang. Siapa menolong kita mengingat yang satu itu? Setan. Jahat setan itu, Pak Ustaz. Ya, tak perlu dikaji jahatnya. Memang sudah itu SOP dia, operasional kerja dia memang sudah itu. Kita saja yang memperbaiki diri. Nah, ketika kita lihat perjalanan hidup orang, apakah semua sahabat Nabi itu yang diridai Allah? Al-Khalifatul Awal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Tsani Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apakah dari awal hidupnya sampai akhir itu putih semuanya? Tidak. Umar bin Khattab dengan khawarnya, dengan perbuatan maksiatnya, tapi kemudian ketika dia menemukan titik baliknya, umur 27 tahun, anak muda yang sedang segar-segarnya, juara gulat di pasar Ukas, orang yang disegani, sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Ada dua Umar yang disegani waktu itu. Pertama Umar bin Khattab, kedua Umar bin Hisham. Ya Allah, tolonglah agama Islam ini dengan dua Umar. Kalau tidak Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Kalau tak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Ternyata masuk Islam Umar bin Khattab. Umar bin Hisham tak masuk Islam. Siapa Umar bin Hisham itu, Pak Ustaz? Abu Jahal. Nama keren Abu Jahal. Nama KTP Umar bin Hisham. Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini. Kuatkan Islam ini ya Allah dengan dua Umar. Umar bin Khattab masuk Islam. Sejak dia masuk Islam, orang pun segan mengganggu kaum muslimin. Kenapa? Karena Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Masa lalunya bergelimang dosa. Abu Bakar Siddiq, orang tua yang baik, yang santun, tapi dia masuk Islam umur berapa? 38 tahun. Kalau akil baligh umur 10, berarti 28 tahun bergelimang dosa, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Orang Arab itu minum khamar sama macam kita minum air putih. Karena khamar itu minuman biasa bagi mereka. Tempat-tempat cawan-cawan mereka itu khas khamar semua. Ada namanya dumah, ada namanya zaf, ada namanya hantami. Ada yang dibuat dari labu, buah labu yang dikeruk isinya. Ini jenis-jenis cawan, ceret, tempat air minum, bejana yang dilarang Nabi. Jangan kalian minum dalam dumah, jangan minum dalam zaf, jangan minum dalam hantan. Ada modelnya labu yang dikeruk isinya, lalu dijemur kulitnya. Itu juga tempat khamar. Ada lagi modelnya kayu yang disusun menjadi bulat, diikat, lalu dia di rekatkan dengan ter seperti aspal. Orang membuat sampan lalu dibuat bisa terikat, itu gelas cawan tempat minum khamar mereka dulu. Ada lagi modelnya pangkal pokok korma yang dipahat bagian dalamnya, dibuang isinya, itu pun juga tempat khamar. Maka ketika turun ayat khamar, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, ini perbuatan mereka semua. Tapi kemudian ketika mereka memperbaiki, man ahsana, siapa yang berbuat baik, fima baqiya, pada sisa usianya, ghufira lahu, maka diampunkan Allah, ma mada, yang lewat-lewat, 38 tahun yang lalu, potong masa akil baligh 10 tinggal 28, yang 28 itu bersih, sebersih-bersihnya, yang sisa hidupnya, Abu Bakar Siddiq melewati usianya. Datang masa Nabi, datang masa sahabat, habis masa sahabat, datang masa tabi'in, seorang peminum khamar, Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit, namanya pun luar biasa, raja anak duit, kerja minum khamar, minum khamar saja kerjanya, mabuk. Agak berkurang mabuknya ketika dia menikah lalu punya anak, diberinya nama anaknya Fatimah. Ketika dia akan mabuk, tak jadi mabuk, menggendong Fatimah. Ketika dia akan mabuk, datang Fatimah memeluknya, tak jadi dia mabuk. Ketika dia akan mabuk, tiba-tiba Fatimah menangis, tak jadi. Agak berkurang mabuknya sedikit. Rupanya Allah Ta'ala membuat cerita lain, meninggal Fatimah itu dalam usia 3 tahun. Begitu Fatimah binti Malik bin Dinar meninggal dunia, makin mabuk Malik bin Dinar. Yang sebelumnya dia mabuk biasa saja, setelah kehilangan anak, mabuk semabuk-mabuknya. Dalam keadaan mabuk, stres, depresi itu dia tertidur. Di saat tertidur itu dia melihat dalam mimpinya terjadi goncangan yang besar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dunia digoncangkan. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke darat. Wa idzal quburu mu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Lalu dia melihat dua ular yang besar mengejar dia, dan ada satu orang tua yang lemah. Tapi orang yang lemah ini tak bisa menolong dia. Dia terus berlari dikejar ular yang besar. Orang tua tadi mau menolong pun tak bisa menolong. Sampai akhirnya dia tengok di atas bukit banyak anak-anak kecil. Lalu di antara anak kecil itu berteriak, Fatimah tolong ayahmu, Fatimah tolong ayahmu. Rupanya satu di antara anak kecil itu ada anak umur 3 tahun, Fatimah. Itulah anak dia yang meninggal waktu kecil. Lalu kawan-kawannya mengatakan, tolong ayahmu, tolong ayahmu. Lalu datanglah dia menolong ayahnya dengan tangan kanannya, tangan kirinya mengusir ular yang besar itu. Lalu kemudian Malik bin Dinar bertanya, apa ular yang besar itu? Ayahku, itulah amal perbuatanmu selama di dunia, berubah bentuk perbuatan itu dalam bentuk nyata, mujassam, dalam bentuk jisim, berkulit, berbadan, dalam bentuk ular yang besar. Itulah perbuatanmu, dosamu, zinamu, khamarmu. Lalu orang tua yang menolong, itulah amal solehmu, tak banyak. Dia seperti orang tua yang lemah, tak bisa menolong engkau. Andal amalmu dulu besar, andai amalmu dulu banyak, pastilah dia menjadi anak muda yang besar yang akan menolong engkau. Tapi karena amalmu tak ada, maka hanya orang tua yang lemah. Untung ada anak kecil itu menolong. Lalu kemudian Fatimah yang berusia 3 tahun itu membacakan ayat, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang masanya orang beriman itu hatinya khusyuk mengingat Allah? Apakah belum datang masanya? Apakah belum datang waktunya orang beriman itu hatinya takut mengingat Allah? lalu kemudian terbangun dia dari tidurnya, menangis dia meratap. Setelah itu dia pun mandi tawad, sholat sunat, pergi ke masjid. Pas sholat subuh, imam membaca ayat yang pertama, persis seperti ayat yang dibacakan Fatimah dalam mimpinya. Alam yakni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang? Meratap menangis Malik bin Dinar mengenang masa lalu. Apakah diampunkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun selain daripada itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bishri, seorang laki-laki bernama Bishri, digelar Al-Hafi. Hafi artinya orang yang tidak mau memakai sendal. Hafi kemana-mana tak pakai sepatu, tak pakai sendal. Pemabuk kelas kakap, mabuk zina, khamar, mabuk zina, mabuk. Sampai akhirnya suatu malam pulang ke rumah dalam keadaan hujan lebat. Ia sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Bishri Al-Hafi. Dalam keadaan mabuk pulang itu, hujan, dia lihat ada tulisan kertas Bismillahirrahmanirrahim hanyut dalam genangan air. Di tengah sadar dan tak sadar, dia ambil kertas itu, dia bawa pulang ke rumah, dia tempelkan di dinding kamar. Dia pun tidur. Dalam tidurnya dia mendengar suara. Kata suara itu, sebagaimana engkau telah mengagungkan nama Rabbmu, nama Tuhan, maka Allah pun akan mengagungkan. Amal yang kecil sedikit tapi menjadi titik balik dalam hidup. Tulisan bismillah yang hanyut dipukul air hujan, lalu kemudian dia tarik, dia tempelkan ke dinding. Apalah amal itu? Amal kecil, tapi ternyata sedikit pun perbuatan baik itu Allah membalas dengan ihsan. Sebagaimana engkau sudah berbuat baik, engkau agungkan nama Rabbmu, engkau agungkan nama Tuhanmu, maka Allah mengangkat derajatmu wahai Bishri. Dia pun bertaubat, taubat nasuha. Sejak hari itu dia malu menginjakkan kakinya yang penuh dosa di atas muka bumi Allah dengan alas yang mahal, dengan alas yang mewah. Maka dia injakkan kakinya di atas muka bumi Allah dengan tanpa mengalas kaki. Bahwa perbuatan ini di masa silam tidak perlu kita ikut lepas alas kakinya, tapi yang perlu kita ikut adalah bagaimana dia menemukan titik baliknya, kemudian dia ahsana, berbuat baik di sisa-sisa hidupnya. Man ahsana, siapa yang berbuat baik, fima baqiya, pada sisa-sisa hidupnya, ghufiralahu, maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala ma madha, yang lewat-lewat, yang lalu-lalu. Sekarang kebalikannya, man asaa fima baqiya, sudahlah sisa umur tadi pendek, sedikit, tidak banyak, tidak panjang, asa'a fima baqiya, yang lewat-lewat lagi terus dia lanjutkan. Asa'a fima baqiya, sisa umur yang ada itu tetap juga dia buat asa'a, buat dosa. Lalu apa yang terjadi? Ukhidha, maka Allah tetap menghukumnya. Yang mana? Ma madha, yang lalu, wa ma baqiya, dan yang akan datang. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustaz, apakah orang yang sudah bertaubat itu ditutupi yang lalu-lalu? Ditutup Allah. Tapi ketika dia tidak memperbaiki, tidak ihsan, maka ukhiza, dibukakan Allah lagi aib-aib, cacat-cacat di masa lalu. Lalu setelah itu yang akan datang tetap dihukum Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini cuma dua saja, madha, baqiyah. Yang paling baik madhanya ihsan, baqiyahnya ihsan. Itu the best itu. Yang tak baik, baqiyah, madha tak baik, tapi baqiyahnya baik. Okey, pertengahan. Yang paling parah, madha dosa, baqiyah dosa. Tak ada sisa kebaikan sama sekali. Na'uzubillah. Bapak ibu, apakah Ustaz Abdul Somad itu tak ada dosa? Oh, bergelimang dosa. Dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. tapi bahwa kita merasa berdosa dengan satu perbuatan dosa lebih baik daripada merasa alim dengan satu perbuatan amal saleh. Satu perbuatan dosa pernah dia buat, tapi itu terus menghantui isi kepalanya sehingga dia merasa orang paling tidak layak masuk ke dalam surga, sampai-sampai diucapkannya, Ilahi lastu lil firdausi ahla, Ilahi ya Tuhan lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga, wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku juga tak kuat masuk neraka. Untuk masuk surga rasanya aku tak layak, melihatkan banyaknya dosa-dosaku di masa lalu. Itu syair Abu Nuwas. Dia dulu penyair. Syairnya itu dipakai untuk musik mengiringi orang mabuk dan berdansa, joget-joget jahiliyah. Tapi kemudian sampai-sampai dia dulu mengejek. Dalam syair dia katakan, fawailul lil musallin, tidak pernah Allah mengatakan celaka bagi orang yang minum khamar, Allah hanya mengatakan celaka bagi orang yang sholat. Dia dulu semasa jahiliyah musyriknya mengejek orang yang sholat. Kata dia, tak ada pernah Allah mengatakan celaka bagi orang yang minum khamar, yang ada hanyalah fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Lalu dia merasa tak layak aku masuk surga karena pernah mengejek ayat-ayat Allah. Ilahi, hai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, tak layak aku masuk dalam surga Firdaus. Tapi setelah itu dia ahsana, dia perbaiki dengan kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, engkau merasa takut kepada Allah setelah muncul rasa takut, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, iringilah perbuatan mada masa lalu yang penuh dosa itu, hasanata, iringi dengan hasanah, ihsan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, yang lalu, yang kotor, yang hitam, yang berkuang, yang berdosa, iringi dengan ihsan, wa khaliqin nasa tamhuha, insyaallah mampu menghapuskannya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan orang dengan pergaulan yang baik. Tetap juga dua, yang pertama ihsan, yang kedua khuluq, akhlak yang baik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perjalanan hidup manusia tak akan pernah lepas, mau yang mu'alaf ataupun mau yang Islam taubat. Kita ini cuma dua saja, orang Islam yang punya masa lalu bertaubat, yang kedua orang kafir yang masuk Islam. Dua-dua itu ada di tempat kita. Mu'alaf center kita yang dibimbing oleh para ustaz kita, itu mereka adalah orang-orang yang dulu menyembah Yesus Kristus, Santa Maria, Siddhartha Gautama, pokok kayu, menyembah hantu setan, tapi kemudian bersyahadat di hadapan kita, kita menyaksikannya semua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, putih bersih, tinggal mengisi baqya ihsan, man ahsana, isilah yang baik-baik. Adapun kita memang dari lahir sudah Islam, ayah muslim, ibu muslimah, lahir sebagai seorang muslim, tapi kita silap, kita khilaf, kita salah, lalu kemudian menemukan titik balik usia, usia 35, 40, 45, 50, taubat nasuha, beramal saleh, maka la tai'asu, jangan pernah putus asa mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Makanya Al-Quran itu kalau kita buka, Allah tidak katakan bismillahil muntaqim, dengan nama Allah yang maha menghukum, bismillahil jabbar, dengan nama Allah yang maha kuasa untuk membalas dosamu di masa lalu. Tidak, bismillahil jabbar, dengan nama Allah yang maha kuasa, sanggup dia memasukkan engkau ke neraka jahanam. Tidak. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat, kasih sayangku mendahului azab. Ada azab, ada rahmat, mana yang lebih dulu? Rahmat Allah lebih dulu daripada azabnya. Makanya yang pertama dari Asmaul Husna tertulis di dinding kita, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salam Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Jabbar yang ke-9, Al-Jabbar yang berkuasa, Al-Jabbar raja di raja, Al-Jabbar yang maha berkehendak. Nanti akan ada kajian Asmaul Husna, dikaji satu persatu Asmaul Husna dengan Dr. Mustafa Umar. Akan ada kajian Asmaul Husna, entah berapa pertemuan, Bapak Ibu tinggal ikuti. Tapi yang pertama adalah Bismillah, ketika kita buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Orang barat yang masa lalunya zina, khamar, judi, riba, tak menemukan ketenangan dalam hidup, stres, depresi, makan obat tidur, tetap juga kena penyakit tak bisa tidur. Tapi begitu dia buka Al-Quran, yang pertama sekali kata yang dia temukan adalah in the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Al-Quran tidak memberikan berita ketakutan. Makanya Nabi katakan, kalau kalian mendakwakan Islam, basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tuassiru, jangan kalian persulit-sulit orang. Maka ketika orang dapat diberikan jalan yang lurus, kemudian diberikannya bimbingan, disitulah orang balik ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Abdul Somad, apakah pernah mengajak orang ke jalan Allah sampai hari ini? Belum. Kenapa begitu? Karena yang saya ceramahi orang-orang yang memang sudah berada di jalan Allah, sudah masuk masjid, bahkan sebagiannya pengurus masjid, ketua BSKM, ketua Serikat Kemalangan, ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Islam, ketua Badan Eksekutif, memang orang-orang yang sudah baik. Tapi ada saudara kita di luar sana, bukan ustaz, bukan LCMA, tidak pernah di Al-Azhar, tak bisa baca kitab, tapi dialah yang menepuk bahu orang-orang yang keras hati. Pak, sudah sholat pak, apa yang kamu urus-urus saya? Urus saja diri kamu sendiri. Oke, besok datang lagi. Pak, sudah sholat pak, kemarin saya ketemu di Kubang, Pak Ustaz, ini Ustaz-Ustaz itu ini semua saya semprot semua nih. Datang ke rumah saya, ngajak saya sholat, saya hamuk mereka, saya sumpah serapah mereka, saya urus-urus sholat saya, saja aja saya ke masjid, kamu aja pergi sana. Besok datang lagi, lama-lama muak saya ke masjid juga saya. Masalah mengajak orang taubat, masalah ngajak orang sholat, tak perlu LCMA. Ini sekarang kita ketemu dengan dua kelompok manusia yang tidak mengerti Islam. Yang satu berpendapat yang ngajak orang sholat, yang ngajak taubat harus ustaz. Kamu sudah taubat, kamu bergelimang dosa, ngapain kamu ceramahi saya? Emang kamu ustaz? Emang kamu LCMA? Urus saja diri kamu sendiri. Ini privasi saya. Mau saya masuk surga, mau saya masuk neraka, itu urusan saya. Ini orang tidak paham ajaran Islam. Udu ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah lama tahu itu surga neraka, dia sudah lama tahu ajaran Islam, tapi yang menyentuh hatinya belum ada. Dia nonton TV, hatinya tak tersentuh. Dia tiap hari dapat info dari internet, bahkan video tentang neraka pun sudah ada. Video neraka, orang menjerit-jerit tertusuk-tusuk, inilah kira-kira gambar. Dia tak tersentuh. Yang menyentuh hati dia ucapan saudaranya, kapan tobat? Hanya singkat saja, kapan tobat? Tapi dua kata itu, kapan tobat, terus menghantui pikirannya. Dia sedang makan, kapan tobat? Dia pas mau tidur, kapan tobat? Wajah saudaranya itu terbayang terus, kapan tobat? Kapan tobat? Itulah yang dikatakan Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena lidahmu. Satu orang saja jamaahmu. Kau tak pernah ceramah di TV, tak pernah masuk YouTube, tak pernah ceramah depan orang banyak. Satu orang saja yang kau ceramahi, khairum min humurin ni'am. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada langit, bumi, dunia beserta isinya. Hari ini inilah yang ditinggalkan orang, sibuk dengan tabligh akbar, istighosah kubra, Tabligh Akbar itu muncul belakangan, sejak ada mikrofon, sejak ada sound system. Dulu mana ada Tabligh Akbar? Dulu yang ada adalah dakwah fardiyah, person to person. Bertamu ke rumah orang, sampai masanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, saya mohon izin dulu ya. Mau kemana? Ngobrol kita belum selesai. Azan ke masjid. Singkat kalimatnya, saya izin dulu, azan, mau ke masjid. 5 kata. Awalnya mungkin dia marah, alah sombong kamu, baru ke masjid 2 hari. Pergi sana. Tapi besok menjadi sentuhan dalam hatinya. Saya kapan ke masjid? Dia sudah menemukan titik baliknya. Dia sudah bertobat kepada Allah. Saya kenapa belum juga lagi? Kapan? Kapan? Kapan? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak orang menemukan titik balik menghadap Allah tidak mesti seorang ustaz, tapi masalah tanya jawab agama Islam. Sekarang kita bertemu dengan orang ekstrim kiri, semua mau dia jawab. Kalau ada orang nanya masalah listrik, mohon maaf saya tak paham. Tanya orang masalah elektronik, saya mau beli HP ini, kira-kira apa HP yang bagus? Mohon maaf saya tak tahu. Saya mau beli laptop ini, yang bagus apa? Maaf saya laptop tak tahu. Tapi kalau sudah ditanya agama, tahu segalanya. Mari biar saya jawab, apa masalahnya? Kelompok ini. Yang satu ini pula tidak mau bicara agama sama sekali. Itu sudah kita serahkan ke ustaz. Ustaz semua punya urusan. Dalam Islam tidak ada mengenal istilah holy man, manusia suci, biku, biksu, pastor. Tidak ada dalam Islam. Bahwa ada ulama yang dilebihkan Allah ilmunya, dilebihkan bacaannya, dilebihkan pengalamannya untuk menjawab masalah-masalah agama. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Sama-sama sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi, Anas bin Malik, Mu'az bin Jabal. Tapi dilebihkan Nabi SAW, Abu Hurairah, hafalan hadis terbanyak. Sama-sama sahabat Nabi, hidup sama Nabi, makan sama Nabi, perang sama Nabi. Tapi dilebihkan pemahamannya Abdullah ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin, fahamkan dia ilmu agama. Wa'allibhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman ta'wil Al-Quran. Bahwa diberikan kelebihan, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, sunnatullah. Tapi kewajiban mengajak semuanya sama-sama mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bisalah kita menyelamatkan satu jamaah haji saja, menyelamatkan 5 keluarganya, maka 300 ribu jamaah haji Indonesia, bayangkan. Kalau mau cerita perbaikan. Tapi yang terjadi sekarang kan, jangankan jamaah haji itu menyelamatkan orang, dia pun tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Balik pertama kali 2 lapis jubah, sudah 2 bulan balik celana pendek balik. Anak-anak di gang itu tak ada lagi ke masjid. Kalian kenapa tak ke masjid? Remaja masjid. Pak Haji saja tak ke masjid, apalagi kamu. Tidak lagi mampu menjadi standar bagi kehidupan lingkungan sekitar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara doa yang selalu kita panjatkan adalah Rabbana ghafir lana, Rabbana ghafir. Makna ghafir, tutupilah. Mada, masa lalu kami yang bergelimang dosa itu tutupilah ya Allah. Allahumma stur auratina, tutupilah cacat aib kami ya Allah. La tada' lana zamban illa ghafarta, segala dosa ampunkanlah ya Allah. Wala aibat, segala aib cacat tutupilah ya Allah, tutupilah ya Allah. Ditutupi Allah. Karena dia minta tutup, ditutupi Allah. Ditutupi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata, ini bagian hadis ini, man asa'a fima baqiyah, setelah ditutupi Allah, ternyata dia buat dosa, ukhiza, maka dibukakan Allah lagi yang lama-lama itu. Pak Ustaz, saya takut nih Pak Ustaz, masa lalu saya ini akan dibukakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, kalau melakukan yang 3, illa man taba, taubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah. Kalau dia taubat, beriman dengan baik, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh, Mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Segala yang buruk-buruk di masa lalu diganti Allah Ta'ala dengan hasanat. Allah tak katakan hasanah. Hasanah satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi di situ tak disebut hasanah. Disebut yubadilullah, diganti Allah Ta'ala yang hitam, legam, yang kotor, yang buruk, yang busuk, yang bau, diganti Allah dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Setelah kita menemukan titik balik, yang tersisa ini kita perbaiki. Yang terpenting di antara itu adalah istiqamah. Ustaz minta doa pada jamaah ya. Doakan saya Pak Haji, doakan saya Bu, nanti di Tanah Suci, mintakan supaya istiqamah, mati husnul khatimah. Sampai-sampai ulama tasawuf yang berkecimpung dengan karomah-karomah, bisa itu, bisa ini, bisa ini, bisa itu. Tapi sebetulnya mereka yang sudah sampai pada tingkat ihsan, mereka tak mementingkan karomah. Mereka tidak lagi ingin dipuji murid-muridnya karena bisa berjalan di atas air. Mereka tidak lagi ingin dipuji-puji muridnya karena kebal tak mempan pedang dan pisau. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Idza ra'aita ar-rajula, kalau engkau lihat ada orang yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air, yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air, fala ta'tar, jangan kau tertipu, jangan kau terpukau. Kenapa? Karena setan dan iblis pun bisa melakukan. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqamah setelah taubat nasuha. Makanya dikatakan mereka, al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Berkumpullah ulama-ulama tasawuf dari seluruh dunia. Kumpul semua ulama tasawuf di dunia, kumpulnya di Mesir. Datanglah yang dari Indonesia, pertanyaannya, apa karomah anda? Rupanya orang dari Indonesia ini baru diakui orang tasawuf kadang punya karomah. Mempan pisau, tak mempan pedang, baru diakuinya karomah. Ketawalah ulama-ulama tasawuf dari Mesir. Kami sudah tak cerita karomah lagi. Bagi kami adalah yang terpenting istiqomah di dalam ihsan. Kalau dapat kita istiqomah dalam ihsan, itu lebih bermakna daripada 1000 karamah. Makanya Sultanul Awliya, sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya, apa kata beliau? Sirrul Asrar, rahasia di antara segala rahasia. Karamah itu maaf, maaf, maaf cakap. Karamah bagi para wali yang sudah sampai pada makam ihsan seperti perempuan yang sedang haid, kata dia. Sedang halangan, perempuan yang sedang halangan, dia malu kalau orang lain tahu, dia malu. Begitu jugalah orang yang punya karamah, malu menunjukkan kalau dia kebal, malu kalau dia menunjukkan bisa berjalan di atas air, malu kalau dia bisa sholat di Masjidil Haram, malu. Kenapa? Karena kalau sampai cerita itu pecah di mulut orang, maka dia sudah merasa dirinya hebat. Di saat itulah dia jatuh derajatnya di sisi Allah SWT. Tapi sekarang apa yang terjadi? Orang masuk tasawuf biar dikatakan hebat, biar dikatakan punya karamah, biar dikatakan bisa berjalan di atas air, biar dikatakan kebal senjata tajam, biar dikatakan tahu apa isi hati tamu, biar dikatakan bisa mengobati orang gila, biar dikatakan hebat, luar biasa, menjadi superman, orang yang memiliki super dalam segala hal. Nampaklah beda antara tasawuf hakiki dengan tasawuf majazi. Begitulah pentingnya istiqamah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah masuk waktu solat sunat isyraq. Kita solat sunat, setelah itu akan kita bahas tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.